وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وقال المصنف رحمه الله تعالى من أسكره ولولا دفع الله الناس. نعم، ada dibaca di sini. Siapa? Zaki. Aqyasu'ai min amadihi Qala asy-syarih walau la daf'ullahi an-nasa. Syahidnya di sini daf'u dia masdar beramal amal fi'il. Karena an-nasa adalah ma'mulnya, maf'ul bih. Wa daf'u masdarun mudafun ila fa'ili. Masdar itu ya. Maka masdar daf'u dia adalah masdar yang diidhofahkan kepada fa'ilnya. Karena kalau antum artikan, siapa yang mencegah? Allah. Yang mencegah adalah Allah. Ya Allah yang mencegah manusia. Baik. Wa an-nasa maf'ulun bi taqdir walau la an dafa'allahu an-nasa. Nah itu kalau takdirnya fi'il madi. Ya. Kalau takdirnya fi'il mudhari walau la an yadfa'allahu an-nas. Nah bedanya apa an yang di fi'il madi dengan an yang di fi'il mudhari? Kalau yang di fi'il mudhari dulu yang mudah. Berarti annya an apa? Hah? An masdariyah. Harfu nasbin wa masdari. Nah kalau yang di fi'il madi, annya an apa? Hah? Annya an apa? An mukhaffafah min as-sakinah. Berarti takdirnya apa? Annahu. Maka isimnya adalah domir syanah santa. Fa'ilnya domir syanah. Takdirnya walau la an annahu dafa'allahu an-nasa. Tayyib barakallahu fik. Wa qawluhu aqyasu. Ini dari mana ini aqyasu? Mana nak apa? Oh iya. Wa amaluhu munawwanun aqyasu. Kalau dia beramal, masdar yang beramal tapi ditanwin, maka itu aqyas. Ya, itu lebih mendekati qiyas saja. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman. Ya. Baik. Qala asy-syarih min amalihi mudhafan. Nah, ini kalau ya, masdar beramal amal fi'il dan dia diidhofahkan au makrunan bi'al atau yang ditanwinkan disertai dengan al, ini enggak kuat ya. Yang paling kuat yang mana? Ya. Apa? Yang mudhaf. Ya. Kalau berarti yang apa namanya? Yang ini yang aqyas ini yang mana ini? Yang ditanwin. Ya, yang ditanwin, masdar yang ditanwin itu min amalihi mudhafan. Aqyas min amalihi mudhafan. Itu dikiaskan kepada masdar yang beramal-amal yang diidhofahkan, sama seperti daf'ul. Paham enggak? Ya, kan yang beramal yang kuat itu kalau dia masdarnya adalah diidhofahkan. Ya, yujibuni darbuka Zaidan. Ini kuat. Nah, sekarang gimana kalau ada masdar yang ditanwin? Kan dia mesti menyerupai fi'il kan? Yang namanya fi'il tidak ditanwin. Kan begitu? Nah, kalau ditanwin, masdar yang ditanwin dia lebih menyerupai aqyas. Dia lebih dikiaskan kepada yang diidhofahkan aja. Yang masdar yang diidhofahkan. Min amalihi mudhofan. Ya. Au makrunan bi al. Ya, atau yang disertai dengan al, li annahu hina idzin yushbihu al fi'la bit tankir. Ya. Baik. Nah, kenapa demikian? Karena ketika masdarnya itu pakai tanwin dikiaskan kepada yang di mudhaf, ya. Karena dia ketika itu, ketika ditanwin, dia lebih menyerupai, dia menyerupai fi'il. Kenapa? Karena keadaannya nakirah. Keadaannya nakirah. Contoh, ajibtu min darbi Zaid min darbin Zaidun Amran. Ya, ini menyerupai ajibtu min darbi Zaidin Amran. Ya, baik. Bitanwini darbin dengan ditanwinkan darb. Kamisalil musannifi. Sama seperti contoh yang dibawakan oleh musannif ayat. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman. Yatiman maf'ul bihnya. Ya. Fadarbu wa it'amun. Di dua contoh ini. Masdarani munawwanan. Dua masdar yang ditanwin. Fi misalil awal. Ya, pada contoh yang pertama. Darbin Zaidun. Ya. Fil misalil awal fa'iluhu amran. Ya. Fil misalil awal Zaidun fil misalil awal fa'iluhu. Contohnya kan begitu ya. Ajibtu min darbin Zaidun amran. Wa amran maf'ulun. Maf'uluhu amran maf'ul bihnya. Nah, berikutnya contoh au it'amun fi yaumin dhi masghabah. It'am masdar. Maka pada fa'il dari it'am, mahdhufun. Berarti takdirnya apa? Domir mustatir takdiruhu huwa. Yatiman maf'ulun bih. Takdirnya, au it'amuhu yatiman. Nah, kalau it'amuhu yatiman, berarti fa'il, apa namanya, dia diidhofahkan kepada fa'ilnya. Fa'ilnya, domir. Ya, nah inilah sisi keserupaannya. Makanya dia aqyas, lebih dikiaskan ke apa namanya masdar yang diidhofahkan kepada fa'il. Jadi ajibtu, ya mana tadi? Ajibtu min darbin Zaidun Amran. Ini dikiaskan dengan apa? Ajibtu min darbi Zaidin Amran. Baik. Nah sekarang yang syad. Wa qawluhu wa amaluhu makrunan bi al syadzun. Nah, kalau dia beramal masdar tapi pakai al disertai al, ini syad. Ai bil qiyas. Ya. Syad ini dalam kias penganalogikan, kalau mau diserupakan kasus dengan yang pertama yang diidopahkan. Ya, wa qalilun fis sama, dan sedikit sekali jarang didengar dari orang-orang Arab yang masdar pakai al dia beramal amal fi'il. Li'annahu ba'idun an musyabahatil fi'li, karena dia jauh dari keserupaan dengan fi'il. Biktiranihi bi'al, karena dia disertai dengan al. Kamisalil musannif, seperti contoh yang dibawakan oleh musannif. Do'i pun nikayati a'da'ahu. A'da'ahu itu maf'ul dari an-nikayah. Baik. Fa inna nikayati, an-nikayati masdarun maqrunun bi'al. An-nikayah itu do'i pun nikayati, dia masdar yang disertai dengan al. Wa fa'iluhu mahdhufun, dhamir mustatir taqdiruhu. Apa? Hiya ya. Atau huwa. Huwa. Baik. A'da'ahu maf'ulun. Maf'uluhu. Takdir do'ifun nikayatihi. Ini lagi-lagi dikiaskan kepada apa? Masdar yang diidopahkan kepada fa'ilnya. A'da'ahu. Nah, bagaimana dengan masdar yang disertai al ini? Kata beliau, wa i'maluhu huwa qawlu sibawaihi wa man wafaqahu. Nah, kalau apa namanya ini dijadikan beramal, ya, masdar yang disertai dengan al dijadikan beramal, ini adalah pendapatnya sibawai dan para ulama ahli nahwu yang menyetujui beliau. Wal kufiyuna wa ba'dul basriyin la yu'minunahu, sedangkan kaum kufiyun dan sebagian ulama Basrah mereka tidak mengikmalkannya, tidak menjadikannya masdar yang disertai dengan al itu beramal. Wa jawwazahu al farisi ala qubhin, al farisi membolehkan tapi tercela. Ya, baik. Sudah ngerti sini? Hah? Paham enggak? Gampang ya, masdar sudah selesai berarti ya. Nah, jadi kalau disimpulkan, masdar yang beramal-amal fi'il, ya, itu dengan syarat apa tadi? Hah? Masdarnya tersebut dapat syaratnya Pak, fi'il yang disertai dengan ma atau an masdariyah dapat menempati posisinya. Nah, kalau yang diinginkan adalah madi atau istiqbal, berarti apa? An apa ma? An masdarnya. Kalau yang diinginkan adalah hal saat ini, berarti ma. Itu syaratnya. Nah, masdar yang beramal-amal fi'il ada tiga. Yang pertama yang mudaf, munawwar, dan makrun bi'al. Mana yang paling kuat? Mudaf. Yang kedua munawwar. Yang syad? Nah, baik. Nah, sekarang kita masuk. Wasani ismul fa'il. Yang berikutnya, yang kedua isim fa'il. Ya. Qala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Ya, ismul fa'il kadarib wa mukrim. Darib, darabayat ibu, mukrim, akrama yukrimuhu. Qala al-musannifu, wa in kana makrunan bi'al amila mutlaqan. Nah, jika dia disertai dengan al, maka dia beramal secara mutlak. Isim fa'il kalau beramal pakai al, terbalik dengan masdar. Nahu hadza ad-daribu zaidan amsi awil an aw ghadan. Kenapa? Karena nanti alnya itu diserupakan dengan mausul. Jadi seolah-olah hadza daribu hadza alladhi yadribu atau daraba zaidan amsi awil an awil ghadan. Kalau yadribu al an atau ghadan, kalau daraba amsi. Paham ke sini? Hah? Belum. Siapa yang belum paham? Andika, ngerti Andika? Andika, udah. Nah, Wa in kana mujarradan min al amila bis syartain. Nah, sekarang kalau isim fa'il enggak ada al-nya. Ya, maka dia beramal tapi beramalnya itu dengan syarat. Ya, dengan dua syarat. Ya. Kaunuhu lil hali awil istiqbal. Syarat yang pertama, keadaannya menunjukkan makna al-hal saat ini. Awil mustaqbal atau istiqbal atau masa mendatang. Wa atimaduhu ala nafin aw istifhamin aw mukhbarin anhu aw mausufun. Syarat yang kedua, ya, dia i'timaduhu, dia berpegang. Jadi dia nanti bersandar, berpatokan kepada kalimat yang ada nafyunnya, ada istifhamnya, atau mukhbar anhu. Ya, dialah yang dikabarkan, begitu maksud kalau mukhbar anhu. Au mausufun, ya, atau mausuf, ya, artinya dia disifati. Berarti nanti dia punya na'at atau sifat. Nahu, contoh, ini yang istifham. Madaribun Zaidun Amron. Ini bukan istifham, apa? Nafyunnya. Madaribun Zaidun Amron. Ini kan enggak pakai al ini. Madaribun Zaidun Amron. Zaid bukanlah orang yang memukul Amr. Ya. Sekarang yang berikutnya yang istifham. Adaribun Zaidun Amron. Apakah Zaid yang memukul Umar? Nah, yang berikutnya yang mukhbar anhu, yang dikabarkan. Ya. Zaidun daribun amran. Zaid mubtada daribun amran. Nah, dia dikabarkan. Nah, jadi khobar. Zaidun daribun amran. Zaid adalah orang yang memukul Amr. Nah, kemudian yang dia berkedudukan sebagai mausuf. Marartu bi rajulin. Ya. Jadi berarti bukan sebagai mausuf. Sebagai na'at. Ya. Dia mensifati justru. Marartu bi rajulin daribin amran. Baik, ya. Jadi kalau isim fa'il beramal amal fi'il, ya, kalau dipakai al beramal secara mutlak. Beramal secara mutlak. Ya, dan dia mengandung makna madi, hal atau istiqbal. Kalau dia tidak pakai al, ya, kalau dipakai tidak pakai al, mesti terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama tadi apa? Keadaannya lil hal atau istiqbal, bukan madi. Lil hal atau istiqbal, bukan madi. Yang kedua, dia mesti beriktimad, berpatokan kepada nafyun atau istifham. Atau apa? Mukhbar anhu atau mausuf. Udah ngerti sini? Nah, kalau udah ngerti sini udah enak. Andika, baca Andika. Mashtuqa. Min masdari fa'ala. Kan fa'il gitu kan. Mastuqa min masdari fi'lin. Boleh juga masdar fi'il. Atau masdar fa'ala. Fa'il. Isim fa'il. Atau min masdari fi'lin aja. Mastuqa min masdari fi'lin. Terus. Mukrimin kan ada harokat nih pas mukrim. Terus ada inna mastuqa satu musyabahatu wasmul takdiri ka hasanun wa ahsanu fa innahuma istaqam ustuqan liman ustuqqa bukan ustuqan ustuqqa kan dia fi'il madhi. Fi'il madhi mana pakai nun, memangnya dia musanna isim. Dia kan fi'il madhi. Ya. Zaidun wa amrun qad kharaja. Bukan kharajani. Hah? Aduh. Qad kharaja. Kan begitu. Andika wa Hafid qad tazawwaja. Kan begitu. Mukramin sih, maful, hah? Makrumon tu ngaco tu dia. An-nasmal ini karena minat sulasi jaa ala wazni al-ma'lumi bi tabdili harfil mudara'ati mudara'ah miman madmumatan wa kusira al-akhiri kayaknya gaib terus sih. Terus bingung dia. Wal muta'addi ala tafsiri alladhi zakarahu. Makanya jangan gaib terus. Gaib terus sih. Nah. Qauluh ismu fa'il. Qala asy-syarih. Nah, ini kita udah paham ya di matan tadi ya dengan dua syarat kalau enggak pakai al. Kalau pakai al mutlak. Qauluhu ismul fa'il. Nah, ini ya. Isim yang beramalan fi'il berikutnya isim fa'il. Wa huwa mashtuqqa min masdar fi'lin. Yaitu dialah yang apa namanya? Dimustakkan dari masdar fi'il. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. Ya, fa huwa fa'ilun. Fa'ilun. Nah, ini kan ustuqqa dia dimustakkan, dipecah dari masdar fi'il. Liman qama bihi ala ma'nal hudus. Bagi yang qama bihi melaksanakan, melakukan ya fi'il tadi yang maknanya adalah hudus, kejadian. Ya, makna fi'il tadi. Misalkan dikatakan dharib. Dialah yang qama bihi. Ya, qama bihi. Qama bihi alal qiyam. Ala hudusil qiyam. Dialah yang melakukan. Ya, yang menjalankan pemukulan tadi. Itu maknanya. Qadaribin wa mukrimin. Ya, darib, daraba, yajibu, mukrimin, akrama, yukrim. Rakul hadha daribun Zaidan wa mukrimun Amran. Ini misalkan ini. Kalau yang beramal pakai yang secara mutlak, yang pakai al. Qala fa kharaja bi qaidi liman qama bihi ismul maf'ul, ismul maf'uli. Maka taqyid persyaratan di sini kalau isim fa'il itu adalah liman qama bihi, yang melaksanakan kejadian tersebut. Kharaja, maka keluar dari taqyid ini, dari ketentuan ini, enggak termasuk isim maf'ul. Ya, madrub, maf'ul, fa innahu inna mashtuqqa liman waqa'a alaihi. Nah, kalau yang namanya isim maf'ul, maf'ul, madrub, mukram, itulah yang dimustakkan, ya, dimustakkan, dimustakkan dari masdar fi'il, fa'ala yaqulu fa'ala maf'ul, fa'ala fa'il, wa dhaka maf'ulun, itu dia dimustakkan liman waqa'a alaihi, bagi yang terkena kejadian dari fi'il tadi, ya, yang terkena madrub, yang terkena pukulan, ya, mansur, yang terkena pertolongan, mukram, yang terkena kepemuliaan. Beda dengan mukrim, nasir, darib, dialah yang qama bihi alal qiyam, qama bihi alal nasr, qama bihi alal ikram, ya, qama bihi, ia melakukan, ya. Sudah mulai paham? Qala wa kharaja bi qaidi ala ma'na al-hudus. Nah, ini kan Syekh menetapkan syaratnya ala ma'na al-hudus, kejadian. Kharaja bi qaidi ala ma'na al-hudus as-sifatu al-musyabbahatu. Maka enggak termasuk di sini ala ma'na al-hudus, kejadian sifat musyabbahah. Ya. Isim tafdhil, ya. Dan juga isim tafdhil, sifat musyabbahah, ya, yang menyerupai fi'il fa'il dari hasuna wazan fa'ula yaqulu, semisal hasanun isim tafdhil, ahsan, ya, wa ahsan, kahasuna wa kahasanun wa ahsanu, fa innahu mashtuqqa liman qama bihil fi'lu ala lakin ala ma'na subut. Nah, karena keduanya dimustakkan, ya, dimustakkan bagi, ya, atas yang fi, yang fi'il melakukannya. Fi'il yang melakukannya, ya, ala ma'na subut, bukan ala ma'na al-hudus, untuk sebagai apa namanya, dengan dasar penetapan. La ala ma'na al-hudus. Ya. Beda antara, ya, hasuna, hasan, hasuna yasunu hasan, ya, dengan dorib. Ya. Kalau dorib, orang yang melakukan. Tapi barakallahu fikum. Sekarang jam berapa ini? Kita mau 3 pelajaran soalnya. Ya. Jadi ada perbedaan antara sifat musyabahah dengan isim fa'il. Ya, kalau sifat musyabahah menunjukkan sifat yang subut, yang tetap. Ya, sedangkan isim fa'il menunjukkan sifat yang baru, terbarui. Ya. Jadi kalau isim fa'il menunjukkan makna tajarrud, makna hudus, makna hudus, kejadian, ya, hudus, kejadian yang baru, tajaddud. Nah, kalau terjadinya isim fa'il itu pada salah satu zaman, madi, mudhari atau hal. Sedangkan sifat musyabbahah dia pada makna yang tetap, yang sama, yang langgeng, ya. Ya. Kalau isim fa'il mutlak dibuat dari fi'il lazim dan fi'il mutaaddi, kan gitu. Ya. Fi'il mutaaddi jelas dharaba yadribu. Fi'il lazim jalasa yajlisu misalnya, ya. Jalis, dharib, Nalqas sifat musyabahat dibuat dari fi'il lazim secara kiasi, kias ke isim fa'il. Ya. Dan enggak ada namanya sifat musyabahat berasal dari apa namanya? Fi'il mutaaddi, enggak ada. Ya. Ya. Itu diantara perbedaan. Baik, qala. Wa qawluhu kadaribin wa mukramin. Asyara al-musannifu bihima. Nah, musannif di sini mengisyaratkan Al-Hattabi penasbut Tamimah mengisyaratkan dengan contoh yang beliau bawakan, darib, mukrim, ila anna ismal fa'il, ya, mengisyaratkan bahwa isim fa'il in kana sulasi min sulasi, kalau dia berasal dari fi'il sulasi, ja'a ala wazan fa'il, fa'ala yaf'ulu fa'il, kalau yaf'ulu fa'ala yaf'ilu fa'il, fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'alu fa'il, dah apa lagi, fa'ila yaf'alu fa'ila yaf'alu fa'il, sudah. Yang kelima, ya, fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'ilu fa'il, dah. Yang keenam enggak ada isim fa'il, sifat musyabahah itu dia, fa'ula yaf'ulu. Baik, kadaribin wa ba'in wa khaifin, ya, kadaribin darabayadribu, ba'i ba'ayabi'u, khaif khafa ya khafu ya wa nahwiha wa hadha huwa al-aktsaru, inilah yang paling banyak. Wa in kana min ghairihi, nah kalau sekarang bukan dari fi'il sulasi, sulasi mujarrad maksudnya di sini ya, bukan berasal dari fi'il sulasi mujarrad, jaa ala sighatil mudhari'i al-ma'lubi bi tabdili harfil mudara'ati miman madhumatan, ya, maka dia datang dalam bentuk mudori maklum. Mudori maklum. Ya, mudori maklum paham sini? Ya. Ya'lam kan begitu. Atau oh, misalkan dia akrama yukrimu. Yukrim kan begitu. Yukrim. Bitabdili harfil mudoro'ah. Diganti huruf mudoro'ah. Yukrim. Berarti mana huruf mudoro'ahnya pada yukrim? Ya. Paham sini? Ya, diganti dengan apa? Miman, mimam, mimam. Diganti dengan huruf mim. Madmumatan dalam keadaan didomahkan. Berarti yukrim mukrim. Yukrim mukrim, gitu. Berarti wa kusira ma qabla al-akhiri, jelas dikasrokan sebelum akhir. Akhirnya huruf yukrim mukrim kan huruf mim, kasrokan. Yuk krim, nah gitu, ya. Kalau wazan yang lain gimana selain teman-temannya dia yang selain sulasi mujarrad, sama kayak gitu juga. Contoh, mudah rizin, dah roja, tidur nih, songong banget nih anak tidur, hah? Agak-agak orang ngantuk kok, lagi khusyuk, tidur enak aja. Sini Paris. Pan sini pindah antum. Zaki belakang, Zaki udah baca juga suruh sini di depan. Biar gampang saya mocelnya kalau dia tidur. Jangan songong, kenapa lah orang tar? Nah, sini. Nah, itu. Tar kalau saya ngopi, ampuh. Ya. Sudah. Dahroja yudah riju, yudah riju. Huruf mudhara'nya ganti mim. Mudah rij. Intolaqo yantoliku, yantoliku. Muntolik. Toh, ya enggak? Mustakhrij, istakhroja, yastakhriju, yastakhrij. Diganti mim pakai dhammah. Mustakhrij. Mustakhrij. Gitu rumusnya. Ya. Kenapa Riko? Oh, gitu. Baru tahu. Baru tahu. Oh, alhamdulillah. Ya, antum udah tahu ya? Udah. Udah tahu sebelumnya? Oh, pantesan tidur dia. Songong bener nih anak. Udah tahu belum? Udah tahu sebelumnya? Pantesan berani nador. Baru tahu itu aja berani nador. Berani nador itu kalau tahu banyak baru. Baru tahu ini aja berani nador. Masih miskin juga baru tahu ini. Aduh. Gimana tuh anak orang habis di nador? Jadi insya Allah. Buset. Kacau deh nih. Aduh. Jauh banget nih kayaknya kebumian. Ganti guys ini orang Setu kayak orang mana kayak Cibitung kayak cari banyak tuh. Hah? Apa? Orang Babelan nih. Tantenya dia ada nih. Nanti manggil paman dan kantor. Mau sama tantenya Paris. Tenang mukanya gak ke Paris kok. Itu adik siapa adik bapak antum? Oh dari ibu. Adik ibu. Oh ada tuh. Gak mau dia. Ayah. Mana tuh kira-kira si Paris ini? Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa huwa ya'malu amala fi'lihi al-lazim wal-muta'addi ala tafsil alladhi dhakarahu al-musannif. Maka dia beramal juga dengan amal fi'ilnya yang lazim muta'addi berdasarkan perincian yang disebutkan oleh musannif. Ya. Baik. Wa qawluhu bi'al ay al-mausulah. Alnya ini yang lihat fa'inkana makrunan bi'al. Kalau isim fa'in disertai dengan al, itu amila mutlakon. Ini jangan antum serupakan dengan yang tadi masdar. Ya, kalau masdar ini beda dengan fi'il di sini. Ya, masdar justru nanti dia dikiaskan. Kalau dia diidopahkan semakin mendekati fi'il. Karena diidopahkan kepada fa'il ya kan begitu. Walaula daf'ullahi. Nah, maka dia masdar ini diidopakan kepada fa'il. Ya, yujibuni darbuka. Yang mukul siapa? Engkau kan gitu kan? Nah, pukulan engkau gitu. Diidopakan kepada fa'ilnya. Ya. Nah, kalau masdar pakai al, syah. Kenapa? Karena fi'il itu enggak pakai al. Nah, kalau isim fa'il, al di sini, alnya ini al-mausul. Ya. Jadi seolah-olah alladhi yadribu, alladhi duroba. Tinggal maknanya apa? Maknanya madi, hal, atau mustaqbal, dicocokkan. Takdirnya apa? Ya, takdirnya yadribu atau duroba. Nah, ay ala mausulah. Ini belum dibaca kalau gak salah. Belum. Nah. Baik. Mana pengen dengar Niko nih baca. Baca Niko. Mu'tamidan au ghairu mu'tamidin baik ini dulu ah biar jelas wa qawluhu mutlaqan. Nah kalau isim fa'il pakai al beramal secara mutlak madian kana au halan apakah fa'il madi hal hal atau mustaqbal mu'tamidan au ghairu mu'tamidin. Apa maksudnya mu'tamid dengan ghairu mu'tamid? Hah? Tadi Kalau enggak pakai al kan dengan dua syarat. Syaratnya tadi apa di matan? Jangan lihat buku. Tadi kan udah dibaca dua kali. Hah? Apa? Harus hal atau mustakbal, enggak boleh madi. Yang kedua, syarat yang kedua apa? I'timad. Maka dia mesti mengacu bergantung kepada apa? Empat. Satu, nafyun. Istifham. Mukhbaranmu jadi khobar dia. Yang keempat, mausuf. Dia jadi na'at. Dia jadi na'at. Taib barakallahu fi. Nah, kalau fi'il isim fa'il, gak butuh dia gitu-gitu. Dia gak butuh. Oh, dia mesti ada nafyun, istifham. Gak butuh. Nah, dia mutlak aja. Ya. Tapi makanya musannif menyatakan hada daribun zaidan amsi al-an. Mutlak aja dia. Mutlak pokoknya. Ya, kenapa dia gak, apa namanya, beramal secara mutlak seperti ini? Seolah-olah dia punya fi'il beneran ini. Ini kan beramal-amal fi'il. Liwuku'ihi hina idin mauki'an fi'li. Ya, karena dia ya terletak atau dia wuku' terjadinya dia ini ketika disebutkan ini, dia menempati tempatnya fi'il. Ya. Maka kalau pakai al berarti ithaqqus silah. Dia seolah-olah jadi silah mausulah. Kan alnya al mausul. Berarti dia isim fa'il ini seolah-olah adalah silah mausulah. Silah mausulah. Paham enggak tuh? Silah mausulah. Alladzi yadribu zaidan. Ja'a alladzi yadribu zaidan. Ja'a fil madi alladzi isim mausul bi madi rafin fa'ilun. Yadribu fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa zaidan maf'ulun bih. Yadribu zaidan jumlah silah mausulah la mahalla lahu binadiyar. Nah, dia seolah-olah silah mausulah. It haqqus silah. Nah, karena haknya silah, haknya silah antakuna fi'lan. Itu dia dalam bentuk berupa fi'il. Loh, kan ada hak mausul dalam bentuk jar majrur, dzarab. Nah, itu muta'alliqnya juga nanti dengan fi'il gitu. Paham ya? Terus lanjut niku. Hah? Halun mahalun. Apa itu? Halla mahalla. Halla. Halla itu fi'il. Halla yahullu. Menempati. Apa? Lah, halla mahalla doroba. Begitu. Dia menempati posisi doroba. Jangan antum bilang hal i'rab hal. Bukan. Ya. Oh, ini juga. Gak apa-apa. Fadoribun halun. Atau halin. Mahalla doroba. Begitu. Ya. Fadoribun halun mahalla doroba. Mahalla doroba. Terus jangan dibilang hal itu i'rab ya, hal i'rab tamyiz itu bukan. Tapi hal di sini isim fa'il dari halla. Halla yahullu. Ya. Halin berarti dia halin. Ya, halla yahullu halin. Halin mahalla daraba. Terus sebentar. Kita bahas dulu. Ya. Wa qawluhu hadza adribu ila akhir. Fa'al fi dharib mausulatu. Ya. Alladhi dharib, alladhi daraba. Alladhi daraba gitu. Alnya mausulah. Dharib silah. Haknya silah fi'il. Maka darib kan ad-daribu alladhi darib. Maka darib hadin mahalla dorobah. Maka dia menempati posisi dorobah. In urida bihi al-madi. Kalau fi'il madi yang diinginkan. Ya. Au yajribu. Kalau yang diinginkan selainnya. Yaitu apakah apa namanya hal saat ini atau istiqbal akan datang. Wal fi'lu ya'malu fi jami'il halat. Nah, fi'il beramal dalam tiga keadaan tadi. Madi, hal, atau istiqbal. Ya. Wa kada mahalla mahallahu. Jadi hal itu maknanya banyak, bisa hal keadaan, bisa hal i'rab temannya tamis. Ya. Bisa hal maknanya al-an. Itu. Ada juga yang ditasdid lam halin. Nah, itu isi fa'il dari halla yakunu. Baik. Wa kada mahalla mahallahu. Maka demikianlah dia menempati posisinya. Posisi si fi'il. Lanjut Niko. Tajibu. Kenapa mansub? Wa qawlu lil hala wal istiqbal. Ini pada perkataan yang mana nih? Oh ini. Wa in kana mujarradan min al. Sekarang kalau isim fa'il itu enggak ada alnya, maka dia beramal dengan dua syarat. Kondisinya lil hal untuk saat ini atau istiqbal. Ainahu. Ya, kalau ini kalau pakai al hadza daribun zaidan al an. Kalau hal. Terus ikhwal godan. Wala yuqal amsi. Gak boleh amsi. Ya, gak boleh madi. Kenapa lian naula ya'mal fil madi? Karena dia gak beramal pada madi. Bal tajibu widawafatuhu fil widawafatuhu bayuqal. Maka kalau mau beramal madi, wajib didopahkan. Ya, didopahkan kepada fa'ilnya. Atau didopahkan apa? Didopahkan kepada maf'ulnya. Hada daribu zaidin amsi. Diidopakan. Jadi enggak maf'ul bih. Ya. Jadi enggak maf'ul bih tapi mudhofun ilaih. Ya, ya setelah dia. Ya. Terus berikutnya. Anda mendengar lagi nih. Niko udah lumayan bacanya. Ya. Siapa? Judy. Nah ini kan dia mesti beriktimad syarat yang kedua kepada nafyun istifham. Kalau nafyun dipahami ya, didahului oleh nafyun, istifham juga dipahami. Nah yang mukhbarin anhu, apa mesti maknanya mukhbarin anhu? An yaqa'a khabaran an mubtada'in fi halin. Dia itu terletak sebagai khabar. An yaqa'a mukhbaran, apa dia mukhbaran, mukhbarin anhu, berarti dia terletak sebagai khabar dari mubtada filhal, ya filhal itu al-an. Terus, nah ini jelas ya. Semisal ini contohkan dengan musafir, bapak, Zaidun doribun amron, Zaidun doribun amron. Terus, ah ini asani, asani ini maksudnya mana ini? Wasani. Tiba-tiba karena Zaidun Am. Apa ini maksudnya? Hah? Apa? Oh, jadi khobar ya. Dia terletak sebagai khobar mubtada. Nah, terus yang kedua, karena Zaidun Doriban Amran. Nah, oh, berarti yang semua dari mubtada bisa jadi khobar mubtada atau yang menasakh mubtada semua. Itu kana. Terus? Nah ini. Khobar. Aslinya kan mubtada terus si Zaid. Masuk yang menasakh. Terus? Nah, ini juga yang menasab mubtada. Berarti sepaket semua. Mukhbar anhu. Ya, mukhbar anhu. Jadi khobar mubtada, khobar kana, khobar inna atau maf'ul tsani dari dzonantu. Karena zonna itu menasabkan mubtada khobar menjadi dua maf'ulnya. Nah, kalau khobar berarti jadi maf'ul tsani. Terus lanjut Suyudi. Ya. Enggak boleh ya. Madaribun Zaidun Amrun. Ini berarti yang apa namanya? Diiktimad kepada nafyun, ya. Terus ini al-an atau qadan. Enggak boleh madi ya. Kalau madi wajib di idhofahkan. Maf'ul bih wajib di idhofahkan. Hadza misalun li'timadihi 'ala nafyin. Ini contoh yang i'timad kepada nafyin. Terus wa huwa ismu adaribun, dia mubtada, dia beramal isim fa'il beramal amal fi'il. Terus sabda musaddal khabar, paham ya? Ada daribun Zaidun Amron. Daribun mubtada, Zaidun fa'il dari darib. Amron maf'ul bih. Mana khabarnya? Nah, maka dengan keberadaannya, dengan keberadaan si mana ini Zaidun ini, itu sadda musaddal khabar. Sadda masaddal khabar. Sudah menutup khabar. Kenapa? Karena dengan adanya dia itu sudah sempurna. Ya, sudah sempurna. Amran maf'ul bih. Ini sudah lewat ya, bab sadda musaddal khabar. Masih ingat enggak? Hah? Masih ingat? Contoh. Ya, mubtada nakirah yang didahului oleh nafyun. Kan boleh tuh, mubtada dalam bentuk nakirah didahului oleh nafyun. Mubtadanya isim fa'il. Dia beramal amal fi'il. Punya fa'il. Paham sini? Ya. Madaribun Zaidun Amran. Madaribun atau madaribun Zaidun Amran. Mana khabarnya? Gak ada. Zaidun fa'il dari daribun. Dia bukan khobar. Kalau khobar ngaco, nggak dapat. Ya. Nah, Amran maf'ul bih. Mana khobar nggak ada. Maka keberadaan si Zaid fa'il dari itu sudah sadda masadda. Ini udah di bab itu. Merujuk lagi gampang. Ya. Udah cakep juga Suyudi. Ah, tinggal Andika berarti ini. Hah? Mau baca lagi? Penasaran dia. Tadi belepotan, coba sekarang udah bersih kali. Ayo, nak kasih deh sedikit. Ayo, inama. Main cok. Jauh inama aman. Amin, salah lagi. Wa inama amila. Nah, siapa ini yang beramal? Si fa'il tadi. Dan dia ketika dia beramal, yang tanpa al, terus... Al-Mu'tamad yang disandarkan, Al-Mu'tamid yang dia bersandar. Al-Mu'tamidi. Yeah. Lumayan lah. Ya, menghapus yang tadi. Lumayan. Ya. Wa innama amila, dan dia beramal si isim fa'il yang enggak pakai al ini karena dia telah memenuhi dua syarat. Yang pertama, nanti keadaan dia lil halal istiqbal bukan madi. Kalau madi berarti maf'ul bihnya di idhofah jadi mudhaf ilaih. Ya. Wa timadihi ala nabiyyin ala nabi. Nah, karena dia bersandar berpatokan kepada nabiyyun. Ya. Contoh yang dia bersandar pada istifham atau contoh yang bersandar pada istifham qauluhu adaribul Zaidul Amran. Ya. Apa ini i'rabnya? Sama kayak tadi. Ya. Berarti nanti keberadaan Zaid sadda masadda khabar. Ya, al-an atau wadan. Kalau pakai Zaidun adaribul Zaidun Amran al-an atau wadan berarti dorof zaman. Wal kalamu fihi kasabiqin. Nah, membahas yang ini sama seperti sebelumnya. I'rabnya tadi, ya kan? Yang sebelumnya yang didahului oleh nafiu. Terus dibaca lagi. Antum muda. Nah, tadi kan cuma mau itu doang kan? Antum apa namanya? Membersihkan diri. Remedial. Dari berantakan tadi. Nah, coba Hafiz, baca Hafiz. Ar-Rab'an. Nasba. Nah, ini gampangnya. Contoh yang dia itimat kepada mukhbar anhu, tadi makna mukhbar anhu berarti dia sebagai khobar mubtada dan seterusnya. Khobar mubtada, khobar kana, khobar inna, khobar atau maf'ul tsani dzanna. Qauluhu Zaidun daribun amran. Zaid mubtada, daribun khobar. Amran ya maf'ul bi dari dia. Dengan syarat al-an atau wadan. Kan tadi gitu ya. Hal atau istiqbal. Maka dorib khobar dari Zaid. Qad amila. Maka dia beramal. Ya. Maka dia beramal. Amal rafa. Berarti nanti dia beramal kepada rafa. Nanti dia punya makmur rafa. Ya. Mahalan. Tapi mahal aja. Mahalan. Secara kedudukan aja. Ya. Fid domir al-mustatir fihi. Pada domir mustatir fihi. Apa artinya? Berarti dia punya fa'il. Karena kalau dia beramal amal fi'il, berarti dia punya fa'il. Nah, fa'il itu dianggap ma'mul dia. Dia beramal kepada fa'il tadi. Kan begitu. Sebagaimana antum mengatakan, Doroba Zaidun Amron. Duh, Zaid kenapa marfu ini? Kenapa enggak Zaidin? Zaidan. Kenapa ini kok tiba-tiba jadi Zaidun? Oh iya, karena ya Doroba beramal kepada Zaid. Maka dia memarfukan si Zaid. Si Z jadi fa'il. Kayak begitu. Ya. Ngerti sini Suji? Nah, Niko? Nah. Andika, ngerti? Nah. Tapi ini mahalan. Artinya secara kedudukan aja. Ya. Tuh. Fimahalli rof'in gitu nanti. Domir. Fa'ilnya mana? Domir mustatir. Terdua fimahalli rof'in. Fidomir mustatir fihi. Ya gak? Zaidun daribun. Amron. Nah nanti domirnya itu yang menjadi fa'il dari daribun, takdirnya mesti selaras dengan mubtadanya. Ya, yaitu huwa kembali ke Zaid karena nanti kembali ke mubtada. Ya, kalau Fatimatu daribatun amron, nah, berarti beramal. Mana fa'ilnya? Hiya, kembalinya ke. Nah seterusnya kayak begitu. Ya. Al muslimuna dorobu amron, berarti. Mana aitnya? Mana domirnya beramalnya mana? Wow. Wow jamaah. Kembali kepada muslim. Dan seterusnya. Ya. Pada ribun khobarun di Zaid. Wat amila arrafa mahalan fi domiril al-mustatiri bihi wa nasba. Kalau nasab jelas. Fi amron. Ya. Nasab jelas. Mansub. Amron maf'ul bihi. Mansub. litawaffuri syartain, karena terpenuhinya dua syarat tadi. Jadi apalin ya. Wa misalul mu'tamidi 'alal mausufin, 'ala mausufin. Nah, kalau dia sekarang beriktimad kepada mausuf qauluka maratu bi rajulin daribin amran ay alana wa qadan. Pada ribin sifatun li rajulin qad amila rafa wa nasba, di berapa rafa dan nasab. Ya, berapa rafa? Rafanya mana? Amil marfu'nya mana? Amil rafanya mana? Tadi kayak tadi. Berarti domir mustatir takdiruhu huwa. Ya, maratu bi rajulin daribin amran, amran amal nasabnya. Ya, karena terpenuhi dua syarat tadi. Gampang kan, gampang? Ya, gampang. Sampai jam 9 ya. Ya udah, cukup dulu.